Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin. Arsalahullahu rahmatan lil alamin. Para pendengar RRI yang dimuliakan Allah, pada hari yang berbahagia ini kita melanjutkan kajian kita melalui tafsir Syekh Muhammad Mutawalli Sa'arawi, surat At-Taubah, surat ke-9 dari Al-Qur'an, ayat 33. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Dialah yang telah mengutus Rasulnya dengan membawa petunjuk Al-Quran dan agama yang benar untuk dimenangkannya atas segala agama, walaupun orang-orang musyrik tidak menyukai. Para pendengar yang dimuliakan Allah, hari-hari ini kita masih mengkaji bagaimana keunggulan Islam dibandingkan agama-agama yang lain. Pada hari kemarin telah kita jelaskan bahwa ada usaha untuk memadamkan cahaya Allah Subhanahu wa taala dengan propaganda-propaganda yang dilakukan oleh komunis, musyrik atau agama-agama lainnya, tetapi Allah Subhanahu wa taala tetap mewujudkan kemenangan, keunggulan dari cahaya Allah Subhanahu wa taala, ajaran tauhidnya, walaupun orang-orang kafir tidak menyukai. Karena apa? Karena keunggulan tauhid mungkin akan menjadi kendala bagi ajaran-ajaran mereka. Tapi sekali lagi kita menemukan ketika manusia terjepit, terhimpit, mau tidak mau dia akan kembali kepada Tuhannya yang Maha Esa. Oh my God, kata orang barat sana. Ya Tuhanku, kata orang Islam yang ada di Indonesia, ataupun orang-orang agama lainnya yang mengatakan dengan bahasa Indonesia atau Melayu. Di ayat 33 Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan nikmatnya setelah nikmat tauhid. Jadi tauhid itu bukanlah beban tetapi merupakan nikmat. Kedua, nikmat yang disebutkan Allah di dalam surat 33 yaitu mengutus rasul atau nabi. Arsalahu rasulahu. Dia mengutus rasul tujuannya untuk membawa petunjuk, hidayah. Bagaikan manusia setelah dibangun jalan kemudian tidak ada rambu-rambu lalu lintas, maka itu akan membingungkan. Begitulah manusia yang diturunkan Allah di bumi ini, kemudian tidak ada rambu arah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, tentu akan susah hidupnya. Maka hidayah yang diberikan Allah via para rasulnya merupakan nikmat. Untuk itu ini merupakan suatu hadiah yang besar yang diraih oleh orang-orang yang melihat bahwa Islam itu nikmat, diutus rasul itu nikmat, petunjuk itu nikmat, tauhid itu nikmat. Walaupun terkadang mata manusia salah memandang sehingga orang musyrik, orang ateis membencinya. Lebih jelasnya ada Ustaz Perdana, Ustaz Ardiansah, pendalaman ayat 33 kami persilahkan. Ya, terima kasih Ustaz Jenal, semakin menarik pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Karena setelah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan panjang lebar tentang bagaimana usaha-usaha yang ingin dilakukan oleh orang-orang musyrik, orang Yahudi, orang-orang yang menentang Allah Subhanahu wa taala untuk mematikan agama Allah atau untuk menghalangi agama Allah, akan tetapi kalau dalam keterangan ayat 32 terdahulu Allah sudah menjelaskan itu tidak akan mampu mereka lakukan. Nah, di dalam ayat pembahasan kita pada hari ini, kembali Allah memberikan satu informasi penting bagi seluruh umat manusia agar mereka itu tetap memiliki keyakinan yang kuat terhadap para rasul utusan Allah Subhanahu wa taala. Dengan keterangan Allah, "Wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq," bahwa Rasulullah yang menyampaikan ajaran-ajaran kebaikan, yang berusaha untuk membimbing kehidupan manusia kepada kehidupan yang terbaik dan jauh lebih baik lagi, itu adalah benar-benar utusan dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan diragukan. Dan semakna dengan ayat ini, di dalam keterangan lain Allah sudah mengatakan, "Wa ma arsalnaka illa kafatan linnasi basyira wa nazira." Tidaklah kami utus engkau Muhammad kecuali untuk seluruh umat manusia. Jadi bukan hanya untuk orang Arab saja, bukan hanya untuk orang-orang Yahudi yang selama ini mereka tunggu-tunggu hanya untuk diri mereka saja, akan tetapi untuk semua manusia. Basyira wa nazira, memberikan berita gembira dan juga memberikan peringatan. Juga di dalam keterangan ayat lain Allah mengatakan, "Inna arsalnaka syahidan wa mubasyira wa nazira," ya. kami utus engkau itu sebagai saksi atas kebenaran yang telah kami sampaikan, atas kebenaran yang telah dibawa oleh para rasul terdahulu. Nah, yang menarik di dalam keterangan ayat ini adalah bahwa ketika Allah sudah menjelaskan posisi rasul dan keberadaan rasul pada saat ini sudah tidak ada lagi, yang ada hanyalah para warasatul anbiya, para pewaris nabi, para ulama kita. Seharusnya dengan ketidakberadaan rasul bersama kita lagi, walaupun ajarannya masih tetap bersama kita, maka kita sebagai umat Islam harus tetap yakin bahwa para ulama kita adalah orang-orang yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meneruskan ajaran rasul, untuk memperjelas ajaran yang telah dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, agar kehidupan ini menjadi lebih tenang lagi, agar kehidupan seorang muslim menjadi lebih baik lagi, dia harus meyakini para ulama ini sebagai penerang kehidupannya. Oleh karena itu, berbagai keputusan dan fatwa MUI dalam berbagai hal itu hendaklah harus kita jadikan sebagai pegangan. Baru-baru ini, walaupun sudah lama, tidak begitu up to date lagi, ada fatwa MUI tentang rokok. Tapi yang sangat disayangkan adalah ketika masih banyak, sebagian besar dari masyarakat kita ternyata malah tidak memperdulikan fatwa MUI ini. Bahasa kasarnya, siapa sih mereka? Ya terserah mereka mau bicara apa, yang penting saya dengan pendapat saya begitu. Jadi ada ketidakpercayaan kepada para warasatul anbiya. Kalau sudah tidak lagi percaya kepada para ulama, bagaimana kita bisa menunjukkan kepercayaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diutus oleh Allah untuk memberikan penerang kepada kehidupan manusia. Oleh karena itu, ayat ini mengajak kepada kita semua untuk lebih cinta kepada rasul, mempercayai rasul, dan juga mempercayai para pewaris-pewaris rasul, yaitu para ulama kita. Ya, Ustaz Ardi. Iya, terima kasih Ustaz Perdana dan Ustaz Zainal. Ini menarik, memang ayat-ayat seperti ini kerap kali difahami baik sangat ekstrim atau bahkan difahami dengan takwil yang begitu jauh. Ya. Kalau kita lihat dalam pandangan-pandangan atau wacana-wacana yang dikembangkan oleh kalangan aliran pluralisme, maka mereka mengatakan ayat-ayat seperti ini harus difahamkan secara jauh dengan takwil yang begitu jauh. Tapi bagi orang-orang yang mungkin sedikit katakanlah dengan bahasa yang lebih lembut, multazim, mungkin akan memahami ayat-ayat seperti ini dengan begitu letterlock. Namun yang menarik, saya ingin menjelaskan bahwa kadang-kadang pemahaman letterlock itu lebih dapat difahami dengan mudah daripada kita memahami dengan takwil yang begitu jauh. Saya pernah membaca buku bahwa kata-kata liuzhirahu ala dini kulli, ini kan kalau kita yang belajar bahasa Arab atau kita yang pernah belajar nahusor, ini tidak ada keraguan di dalamnya bahwa alif lam dalam kata-kata ad-din itu menunjukkan kepada agama, bukan diterjemahkan kepada suatu pemikiran atau aliran atau apapun. Agama yang dimaksud, dan agama yang ada pada masa itu adalah Yahudi, Nasrani, Sabaiyah, kemudian dan agama-agama yang sudah atau aliran-aliran yang sudah berkembang dan sudah hidup di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia tidak perlu lagi dipahami bahwa agama yang dimaksud di sini adalah hanya sebatas sebuah pemikiran seseorang, dan itu bukan dari yang dimaksud, bukan Yahudi dan Nasrani. Artinya apa? Bahwa kata-kata yang dimaksudkan dengan agama di sini, ini juga ditegaskan oleh Syekh Mutawalli Sya'rawi pada tafsirnya ini, bahwa agama yang dimaksud di sini adalah agama selain daripada Islam. Jadi Allah ingin menunjukkan keunggulan Islam, kemuliaan Islam, kebenaran ajaran tauhid itu ya atas seluruh agama yang lain, bahwa Islam itulah yang benar. Ya, jadi agama yang lain itu walaupun dikatakan itu adalah agama samawi seperti agama Yahudi, Nasrani, itu betul, mungkin betul pada masanya, yaitu pada masa Nabi Musa, mungkin betul pada masa Nabi Isa, bahkan kita pun sebagai umat Islam dituntut untuk meyakini itu. Tapi itu ketika datangnya Islam, maka agama selain daripada Islam ini sudah lagi tidak berlaku, artinya sudah expired. Ibaratnya makanan, maka dia sudah habis masa berlakunya dan sudah kadaluarsa ketika datangnya ajaran Islam. Jadi tidak perlu ditakwilkan bahwa kata-kata ad-din di sini bukanlah agama, tetapi adalah suatu pemikiran yang dahulu salah atau pemikiran ateis dan yang lain-lainnya. Jadi marilah kita para ilmuwan atau orang-orang yang bergelut dalam bidang pemikiran Islam ini juga harus memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala ini tidak selamanya mesti dengan pendekatan takwil yang jauh, tetapi juga harus memiliki juga pemahaman yang kadang tekstualis juga ternyata lebih tepat dipergunakan dari kontekstualis. Kadang-kadang juga saya melihat dari wacana yang dikembangkan oleh para pendukung semboyan pluralisme ini sangat mencoba untuk bagaimana mengharmonisasikan antara tiga agama samawi ini. Padahal kita sudah mengetahui banyak sekali teks-teks Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menegaskan bahwa dengan kehadiran Islam maka batallah dari agama-agama yang lain. Oleh karena itu, agama Islam itu salah satu sifatnya adalah al-muhaimin, yaitu yang menutup, yang tidak lagi memberlakukan bagi agama-agama yang lain, yang berlaku hanyalah agama Islam. Mungkin itu tambahan. Ya, ini ada satu pertanyaan kepada Ustaz Jenal dan cukup menggelitik saya nih, Ustaz Jenal. Allah di sini mengatakan liyuzhirahu 'alad-dini kullih, akan dimenangkan agama Islam itu daripada agama yang lain. Ayat ini diturunkan pada masa Rasul. Seharusnya kalau kita memahami ayat ini bahwa agama Islam itu akan menang dibandingkan agama-agama yang lainnya. Nah, sampai saat sekarang ini ternyata keberadaan agama lain itu masih tetap eksis. Dan bahkan kalau kita mau jujur, 5 miliar penduduk bumi pada saat ini yang beragama Islam itu cuma sekitar 1,5 miliar. Itu artinya yang lainnya sekitar 3,5 miliar itu adalah masih ada agama lain yang tetap eksis. Ini bagaimana memahaminya? Orang akan bertanya, di sini konteksnya adalah Islam itu akan dimenangkan. Tapi kenapa toh sampai sekarang secara jumlah Islam itu masih kalah dibandingkan yang lain dan agama yang lain masih tetap eksis? Iya, berdasarkan yang disampaikan oleh Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi dalam tafsir ayat 33 dari surah At-Taubah ini sangat jelas bahwa kata-kata zahir atau lebih mencuat di sini bukanlah berarti yang lain itu punah dan habis binasa ya. Jadi di sini tidak bertentangan dengan pernyataan lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu dan bagiku agamaku, yang mengisyaratkan bahwa akan ada dan tetap akan ada agama selain dari agama Islam itu sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, bukanlah permasalahan kuantitas. Kemenangan itu bukan dilihat dari kuantitas. Islam lebih melihat daripada kualitas. Kam yang fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah, betapa banyak minoritas dapat mengalahkan kaum mayoritas berkat izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi maksud dari ayat liyuzhirahu 'alad-dini kullih, agar dimenangkan atas seluruh agama yang ada di dunia ini, menurut Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi adalah diadopsinya hukum-hukum syariat Islam ke dalam hukum-hukum konvensional ataupun hukum-hukum agama lainnya. Contohnya tentang masalah poligami dan cerai. Cerai itu merupakan hukum yang disahkan dan disyariatkan berdasarkan Al-Quran dan dipaparkan panjang lebar dalam hadis Nabi. Bagi agama lain, Nasrani misalnya tidak mengakui hukum cerai, tapi kemudian Vatikan karena desakan dari rakyat, dari masyarakat Katolik, akhirnya juga mengesahkan hukum cerai tersebut. Jadi mau tidak mau hukum cerai yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan nurani, dan terakhir terpaksa suka tidak suka umat dan agama lain mengadopsinya. Ini merupakan suatu kemenangan dalam segi hukum. Begitu juga dengan banyak hal seperti sholat. Sholatnya umat Islam itu 5 kali sehari. Orang lain kita tidak menemukan aturan main yang ketat, sehingga mereka membuat aturan main yang dibuat-buat. Sementara Islam merupakan suatu keunggulannya, aturan main sholatnya begitu teratur. Dia harus mandi, dia harus berwudu, ada toharoh, aturan mainnya jelas. Begitu juga dengan zakat, kita mempunyai aturan main yang begitu pure dan begitu jelas aturan mainnya, 2,5%. Sementara agama lain tidak ada aturan main yang begitu mengikat dan begitu apik teratur. Begitu juga dengan puasa, ada empati. Begitu juga dengan haji, ada unsur tolong-menolong. Semua produk Islam kalau dilihat merupakan suatu keunggulan, dan layaknya agama lain tuh iri dengan keapikan keteraturan yang dilakukan dan diterapkan oleh agama Islam. Begitu juga dengan rokok yang kata Ustaz Perdana tadi, kita menemukan Obama sendiri akhirnya mengesahkan pelarangan rokok di Amerika. Nah, itu karena apa? Karena memang dia mengetahui bahaya dari rokok tersebut. Nah, ini merupakan gambaran dari bagaimana keunggulan agama Islam itu dibandingkan dengan ajaran agama-agama lainnya. Iya, baik Ustaz Jenal. Satu hal yang cukup menarik dari keterangan ayat 33 ini adalah bahwa ini merupakan satu motivasi kepada kita semua agar dalam kehidupan ini kita tampil menjadi terbaik. Allah sudah mengatakan, "Aku sudah utus Rasulku, jangan ragu-ragu lagi, dan aku akan memenangkan agamaku." Ini seharusnya memberikan semangat kepada kita semua untuk menjadi para pejuang-pejuang kebaikan, para untuk menjadi orang yang sukses. Pertanyaan singkatnya kepada Ustaz Ardi, bagaimana cara masyarakat ini untuk lebih memahami ayat ini dengan baik? Iya, tentu tidak ada kata yang lain kecuali adalah dari saat sekarang ini kita kembali untuk mengkaji agama kita ini berdasarkan kepada ajaran agama itu sendiri. Artinya tidak menurut hemat saya, rasanya, tetapi kembali kepada apa yang diajarkan oleh para ulama kita dahulu dan para muhakkik kita dahulu yang telah memang mendalami agama ini dengan baik. Mungkin itu Ustaz. Iya, para pendengar yang dimuliakan Allah, kita tutup pertemuan kita ini dan mengucapkan alhamdulillah. Mudah-mudahan waktu yang ada ini bermanfaat dan esok kita lanjutkan kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أضل يا حبيبي سبا.